sutro sinambaran sekawelasan ingkang paring kemulyan Sang Hyang Jati Pangeran Jiwanggo kalbu samudra pepuntoning laku tumuju dateng Gusti Zat kang amur putu mati manunggaling kawula Gusti krentek ati bakal dumati mukti ingsun tanpa pirang